Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kekuatan iman dan kesehatan lahir dan batin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, uswatun kita, teladan kita dalam mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan nyata. Hari ini kita mengkaji firman Allah ayat 37 dari surat An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in tahrus ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudhil wa ma lahum min nasirin. Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang disesatkannya, dan sekali-kali mereka tiada mempunyai penolong. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada ayat sebelumnya, barang siapa yang mengikuti taghut, yang mengikuti setan, menjauhkan diri dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka benih-benih kesesatan itu sudah ada. Orang yang seperti ini, kalau dipaksa untuk mengikuti petunjuk dari Allah, maka Allah tidak akan memberi petunjuk kepadanya. Bukan berarti Allah tidak mau memberi petunjuk kepadanya, tapi karena pilihan yang logis dari apa yang telah dipilihnya, menyebabkan Allah memudahkan jalan sesuai dengan pilihan dia. Jadi orang yang memilih kesesatan, Allah lancarkan dan mudahkan jalan kesesatan itu. Allah bagi siapa pula sebaliknya yang memilih hidayah, Allah akan mudah jalan hidayah Allah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, orang yang telah memilih kesesatan, wa ma lahum min nasirin, tidak akan mendapatkan penolong. Karena apa? Karena penolong yang paling utama dan pertama di dunia ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Kalaulah Allah sudah tidak mau menolong kita, sebanyak apapun makhluk Allah yang ingin menolong kita, maka pertolongan itu tidak akan kena dan sampai kepadamu. Inilah pesan Nabi Muhammad yang disampaikan kepada gulam. Ya gulam ifazillah yahfazuka ifazillah tajidhu tujahaka wiyas wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum yuridu an yanfa'uka ma yanfa'uka illa bisayin qad katabahu Allah lak walau anna yuridu an yadurruka bisayin ma yadurruka illa bisayin qad katabahu Allah lak rufatil aklam wa jufatis suhuf. Artinya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apabila kamu memohon, memohonlah kepada Allah. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, kalau seluruh makhluk ingin memberikan manfaat kepadamu, maka itu tidak akan mendatangkan manfaat kecuali dengan izin Allah. Dan sebaliknya, apabila seluruh makhluk ingin memudaratkanmu, maka kamu tidak akan termudaratkan kecuali dengan izin Allah. Karena pena telah diangkat dan lembaran telah kering ditulis. Ini menggambarkan kepada kita, orang yang jauh dari Allah rugi dunia akhirat. Di studio telah hadir Ustaz Perdana, kami minta kontribusinya. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, ayat 37 ini mengandung pesan yang begitu sangat berharga dan juga pelajaran-pelajaran terpenting yang bisa kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Coba kita perhatikan, in tahris ala hudahum, jika engkau sangat mengharapkan agar mereka mendapatkan petunjuk. Ayat ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk merespon dan sebagai suatu jawaban terhadap bagaimana saat itu kondisi Rasulullah SAW yang agak kecewa dengan meninggalnya sang paman Abdul Muttalib, ya, sajenar, ya. Paman Abdullah. Abu Talib, tapi dalam keadaan kufur. Begitu Rasulullah SAW sangat sedihnya, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Inna kalatah diman ahbabta walakin Allah yahdi mayyasha, atau ayat ini yang juga bermakna sama. Tidak hanya itu saja, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intahris, begitu sangat ambisi, begitu sangat mengharapkan, begitu sangat menginginkan bahwa orang-orang yang didakwahinya, umatnya itu semuanya, ya, orang-orang Arab pada saat itu menerima tawaran dakwah yang beliau sampaikan, masuk ke dalam Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ternyata yang beliau hadapi suatu realita bagaimana ternyata masih banyak orang Arab yang tidak mau menerima kecaman, tudingan, ya, bahkan tidak jarang dengan sikap yang menyakiti Rasulullah. Semua ini realita yang harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadapi. Bahkan di dalam surah Al-Kahfi digambarkan oleh Allah betapa Rasulullah itu sangat ingin sampai-sampai فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ أَثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Engkau hampir-hampir membunuh dirimu, membuat dirimu rusak sendiri karena begitu sangat mengharapkan bahwa mereka akan menerima ajaran dakwah yang engkau sampaikan. Pelajaran bisa kita ambil di sini adalah bagaimana sebenarnya orang-orang yang baik itu memiliki keinginan yang sangat besar agar orang lain menjadi baik. Ya, sebaliknya orang-orang yang tidak baik itu mengharapkan agar orang lain melakukan tindakan kejahatan yang sama. Karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi, orang yang jahat itu tidak mau kalau kejahatannya itu nampak hanya dia saja yang melakukan. Dia ingin orang lain agar melakukan kejahatan, agar itu juga melakukan kejahatan, bukan aku saja. Ya, sebaliknya orang-orang yang melakukan kebaikan tahris ala hudahum, sangat mengharapkan orang lain mendapatkan kebaikan yang sama. Nah, tadi juga disampaikan oleh Ustaz Janal bahwa sikap itu akan sangat menentukan bagaimana seseorang mampu menangkap hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika seseorang tetap melakukan kejahatan, ini artinya semakin lama dia semakin jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia menutup matanya, semakin dia menutup hatinya, akhirnya dia tidak mampu lagi untuk tidak akan mau menerima, tidak mampu lagi untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh orang lain. Akan tetapi kalau ada orang yang berusaha untuk menyembah Allah, berusaha untuk menjauhi keburukan, maka ini adalah suatu langkah di mana dia berusaha untuk mendapatkan hidayah Allah yang sebesar-besarnya dalam dirinya. Ya, sama sebagaimana air, kalau dia sudah diisi dengan air kotor, itu tidak akan mampu lagi untuk dimasukkan air teh, tidak mampu lagi untuk dimasukkan minuman jus dan sebagainya karena airnya sudah kotor. Akan tetapi kalau dia air putih, dia bisa menerima air, apakah itu teh, apakah itu jus dan sebagainya, karena sudah terbuka hatinya untuk menerima kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap sangat menentukan hidayah. Sikap sangat menentukan bagaimana seseorang mampu akhirnya untuk melakukan kebaikan maksimal di dalam dirinya. Semakin kita berbuat jahat, maka akan semakin dipersempit Allah Subhanahu wa taala rezeki kita. Sebaliknya, semakin kita menerima dengan tangan terbuka, mencintai saudara-saudara kita, maka itu artinya semakin banyak rezeki yang Allah bukakan kepada kita. Oleh karena itu, ayat ini memberikan satu pemahaman kepada kita bagaimana di dalam kehidupan ini kita harus menjaga sikap, karena sikap itu akan sangat menentukan sukses atau tidaknya kita di dalam kehidupan ini. Satu hal lagi yang penting adalah bahwa walaupun ayat ini menggambarkan tentang bagaimana keinginan yang besar itu untuk agar orang lain masuk Islam, menerima hidayah Allah, akan tetapi tetap hidayah itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam sisi lain, di dalam kehidupan, misalnya dalam kehidupan rumah tangga, orang tua harus berusaha dengan semaksimal mungkin agar si anak ini mampu menjadi, tampil menjadi orang-orang yang baik. Oleh karena itu, berbagai cara, berbagai sarana harus dilakukan. Bagaimana si orang tua berbicara dengan lembut kalau tidak bisa, bagaimana dia berusaha untuk mengetahui apa keinginan si anak. Kalau tidak bisa juga, dia memberikan hukuman kepada si anak. Kalau tidak bisa juga, dia melakukan cara-cara bagaimana si anak agar tetap tampil menjadi orang-orang yang baik, mampu menjadi anak yang taat, berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. kecuali. Oleh karena itulah para dai harus melakukan berbagai cara dan tindakan, tidak hanya sekedar berbicara saja, tetapi juga melakukan segala usaha agar orang lain mengetahui hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di era modern ini tidak hanya cukup dengan ceramah kesana kemari, ya, akan tetapi juga bagaimana dengan menulis, ya, bagaimana kita menyampaikan dengan cara-cara yang lain, mengisi di internet, ya, menulis di buletin, di jurnal dan sebagainya, karena ini akan sangat membantu orang lain untuk memahami bagaimana sebenarnya keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa taala yang ia letakkan, baik itu di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gunakan berbagai cara, gunakan berbagai fasilitas dan sarana, karena sebesar apa usaha kita itu akan sangat menentukan bagaimana akhirnya orang kemudian tersadar dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja, Nam. Terima kasih Ustaz Perdana. Apa yang disampaikan Ustaz Perdana sungguh sangat menarik. Di samping dakwah oral, dakwah lisan atau dakwah tulisan dan melalui segala media massa yang dimiliki saat ini sampai internet, yang lebih penting dari itu adalah dakwah bilhal. Karena jangan sampai masyarakat menyalahkan hidayah dengan berkata innallaha la yahdi man yudhil, Allah tidak memberi petunjuk kepadaku karena aku sesat. Kalau gitu salahkanlah Allah, kenapa aku sampai sekarang tidak mau sholat. Kalau misalnya Allah memberi petunjuk kepadaku, maka aku mudah untuk melakukan sholat atau puasa di bulan Ramadan atau membayar zakat mal atau menunaikan ibadah haji. Tapi karena aku belum mendapatkan hidayah, ini pernyataan yang tidak cerdas. Ini pernyataan bagi orang yang suka mengeluh. Jangan salahkan hidayah dan jangan suka mengeluh. Bagaimana caranya? Bagi orang yang berkata saya tidak masih berat untuk sholat, begini saja dakwah bilhal tadi. Ambil wudhu, ajak dia, ayo wudhu, beginilah wudhu. Wudhu, habis itu tutup aurat dan habis itu sholatlah. Maka yang tadinya terasa berat, wa ma lahum min nasirin, maka sekarang akan ada nasir, akan ditolong oleh Allah. Wudhu tadi begitu nikmat, sholat tadi begitu nyaman, puasa tadi begitu menyehatkan, ibadah haji begitu menyegarkan, dan zakat itu begitu membahagiakan. Karena apa? Karena dia telah melakukannya. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan, ambisi yang baik yang dilakukan oleh para sahabat, para nabi, terutama Nabi Muhammad dan para ulama setelahnya, merupakan energi positif yang harus diketok tularkan. Walaupun terasa sedikit berambisi, tapi sebenarnya indahnya Islam dan manisnya Islam, mudahnya Islam itu menyebabkan rasanya sayang kalau cuman ulama, para nabi, orang-orang baik saja yang masuk surga. Kita menginginkan semua penduduk di bumi ini merasakan manisnya surga, manisnya Islam. Bagaikan pengusaha yang sukses di dunia, dia menginginkan kesuksesan itu juga diraih oleh pengusaha-pengusaha amatir yang akan mengikuti jejaknya. Begitulah intaharus ala hudahu merupakan arahan yang positif bagi seluruh dai untuk mengajak rasakan manisnya Islam, rasakan indahnya Islam. Islam itu tidak kejam, Islam itu bukanlah teroris, Islam itu bukan bengis, Islam itu adalah ramah, senyum dan berkasih sayang. Ini dapat kami sampaikan kepada para pendengar yang ingin menyampaikan saran dan pertanyaan, dapat menghubungi SMS 0811-616-943 atau 0618463133. Saya bersama dengan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhalu.